semenjak ku lahir ke dunia, semua bertema ayah dan bunda, ayah dan bunda. Sejak ku dewasa, aku berusaha berbakti padanya, ayah dan bunda, ayah dan bunda. Kini ku sadari dosaku padanya, walaupun terlambat aku pun berdoa ampunan darinya. Kini ku sadari dosaku padanya.